Mitra bisnis saat ini sedang dilakukan pembahasan untuk merubah beberapa syarat pendirian PT, termasuk tidak lagi membutuhkan modal dasar yang sebelumnya ditetapkan minimal 50 juta rupiah. Struktur pengurus PT yang tadinya minimal 1 direksi dan 1 komisaris juga akan disederhanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Ketua Apindo, Nina Tursina. Bu Nina, bagaimana pendapatnya soal ini? Itu sudah lama sekali sahabat-sahabat UKM-IKM di seluruh Indonesia menunggu-menunggu kebijakan-kebijakan yang memudahkan bagi yang bergerak di bidang industri kecil maupun UKM. Itu banyak hal, bukan hanya tentang perizinan-perizinan yang dimiliki, karena perizinan itu penting adanya. Dan kita mendorong semua pengusaha termasuk yang mikro itu juga kalau bisa mempunyai izin-izin. Karena apa? Ini legalitas, ini penting, dan untuk menambah percaya diri mereka bahwa usaha beliau-beliau itu benar adanya. Tapi kami sudah mendorong kalau yang kecil itu harus sudah mempunyai badan usaha, walaupun sangat sederhana, tidak harus lengkap sekali, tapi minimal ada beberapa izin yang harus dimiliki, seperti izin domisili, NPWP, SIUP, TDP, yang standar itu tuh harus punya. Apalagi mereka memproduksi sesuatu barang harus ada izin industrinya, karena ini sangat penting banget. Apalagi masyarakat ASEAN tinggal seso, dan selain memproduksi dengan kualitas, kuantitas, dengan tren dan lain sebagainya, itu juga harus didukung standarisasi, didukung dengan keberadaan perusahaan itu sendiri. Jadi kami semua menyambut baik atas rencana kebijakan pemerintah yang nantinya bisa mendorong UKM lebih percaya diri lagi, lebih bisa mengembangkan usahanya karena tidak diribetkan oleh hal-hal yang menyulitkan untuk pengembangan usaha. Lantas sebenarnya masalah-masalah lain apalagi Bu Nina yang hingga saat ini masih saja mengganggu kelangsungan dan kemudahan berbisnis di Indonesia? Sebetulnya masalah yang dihadapi banyak sekali, masalah birokrasi, infrastruktur, terus juga masalah permodalan, masalah akses pemasaran, masalah bunga bank yang tinggi, terus masalah-masalah konektivitas, energi, dan lain sebagainya. Apa yang dihadapi oleh dunia usaha yang besar multinasional juga sama dihadapi oleh para UKM dan IKM, lebih parah lagi karena UKM dan IKM kan dengan segala keterbatasannya. Tapi kami selalu mendorong, jangan menunggu semuanya lancar baru kita akan bergerak. Jadi apapun yang dihadapin tetap harus jalan, jangan sampai kita berhenti karena sesuatu sebab. Dan ini juga sekarang sudah banyak yang menyerah karena berbagai macam, karena permodalan, dia tidak bisa mengembangkan usahanya, juga sudah stabil segitu saja, padahal potensi untuk penambahan kuantiti, penambahan omset, dan lain sebagainya itu banyak sekali. Tapi karena keterbatasan modal, ini benar-benar sayang sekali, hanya gara-gara modal, karena bunganya yang terlalu tinggi, sampai 18%, ada yang 17%, itu sangat tidak bersaing, belum ditambah dengan ketentuan-ketentuan berbagai macam kebijakan-kebijakan dan birokrasi dan lain sebagainya. Ini potensi yang luar biasa di Indonesia ini, sulit untuk bisa diambil oleh UKM dan IKM seluruh Indonesia. Kemudian, seberapa besar sebenarnya efek penyederhanaan syarat pendirian PT ini terhadap kemajuan bisnis di Indonesia, baik untuk usaha skala besar hingga UKM, juga terhadap pertumbuhan ekonomi, Ibu Nina? Ini sebetulnya semua pihak sudah sangat paham dan mengerti sekali, banyak ahli-ahli perekonomian. Itu jelas-jelas UKM ini adalah sesuatu yang bisa mendorong perekonomian, bisa tumbuh, bisa nyerap tenaga kerja yang luar biasa, sampai pengangguran bisa kita habiskan, target-target pemerintah bisa terpenuhi, karena jumlah pengusaha di Indonesia itu masih kecil sekali, belum sampai 2% dan lain sebagainya. Itu kita dorong benar-benar diberikan kebijakan, diberikan fasilitas, daya saingnya dinaikkan, terus daya beli masyarakatnya ditinggikan. Semuanya itu sangat mungkin terjadi. Tapi kalau daya saing kita juga lemah sekali, daya beli masyarakat Indonesia juga menurun, kita kampanye sampai kapanpun gunakan produk dalam negeri, aku cinta produk dalam negeri, tapi tidak mempunyai daya beli karena harganya tidak terjangkau. Demikian Ketua Apindo Nina Tursina, saya Giri Sadewa.